ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kitab Al-Furqan baina auliya rahman wa auliya syaitan oleh Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala. Pada pertemuan yang terakhir minggu lalu, kita membahas tentang pembagian wali-wali Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan juga di dalam hadis Rasulullah SAW, bahwasanya wali Allah terbagi menjadi dua, yaitu sabiquna muqarrabun, orang-orang yang betul-betul berlomba-lomba di dalam kebaikan dan di dalam melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan yang wajib, meninggalkan yang dilarang, dan sekaligus menjalankan yang disunahkan dan meninggalkan yang makruh. Yang kedua yaitu golongan ashabu yamin, yaitu golongan kanan atau muqtasidun, orang-orang yang mencukupkan dirinya dengan yang wajib-wajib saja tanpa mengamalkan yang sunnah. Dua-duanya termasuk dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah telah menjelaskan kedua golongan ini di dalam banyak ayat Al-Qur'an, di antaranya yang sudah kita baca kemarin dalam surat Al-Waqi'ah 1-14, demikian pula dalam surat Al-Insan ayat yang ketiga sampai yang ke-12. Kemarin kita berhenti pada ayat yang ke-10 dari surat Al-Insan ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antara ciri wali Allah yang ke-9, ayat yang ke-9 Allah berfirman, innaman nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ciri wali Allah, mereka memberikan makan kepada fakir miskin, para fuqara, orang-orang yang membutuhkan, karena Allah Subhanahu wa taala ikhlas, karena Allah mereka tidak mengharapkan pujian maupun balasan dari manusia. Kemudian ciri mereka juga, inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. Sesungguhnya kami takut azab Tuhan kami atau Rabb kami pada suatu hari yang di hari itu orang-orang bermuka masam penuh kesulitan. Ciri wali Allah, mereka adalah orang yang takut dengan azab Allah. Bukan mereka yang merasa tenang dengan azab Allah. Bukan mereka yang mengatakan saya tidak takut dengan api neraka. Seperti yang dilontarkan oleh kelompok-kelompok sufi atau mereka-mereka sufi ya. Ahlu sunnah meyakinkan manusia bahwasanya di antara salah satu bentuk ibadah kepada Allah yaitu takut kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman, "Sawaqahum Allah sarra dzalika al-yawmi wa laqahum nadratan wa surura." Maka Rabb Allah Subhanahu wa taala memelihara mereka, menjaga mereka dari kesusahan hari itu. Dia memberikan kepada mereka kejernihan wajah dan kegembiraan hati sebagai balasan atas perbuatan yang dilakukan oleh para wali-walinya. Allah memberikan kenikmatan di surga kelak dan menyelamatkan mereka dari segala azab di akhirat. Kemudian yang berikutnya Allah berfirman, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Dan Allah Subhanahu wa taala memberi balasan kepada mereka para wali-walinya dikarenakan mereka bersabar. Bersabar dalam beribadah kepada Allah, bersabar dalam meninggalkan maksiat kepada Allah, bersabar di dalam menjalankan hidup ini meskipun penuh dengan cobaan, menjalankan dakwah ini meskipun penuh dengan tantangan. Mereka bersabar atas semua gangguan, maka Allah pun memberikan balasan surga dan pakaian sutra pada hari kiamat kelak. Muttaqina fiha 'alal ara'ik, di dalamnya, di dalam surga mereka duduk berterekan di atas dipan. La yarawna fiha shamsan wala zamharira. Mereka tidak merasakan di dalamnya ayat teriknya matahari dan tidak pula merasa dingin yang menyengat. Mereka betul-betul di atas kenikmatan yang kekal abadi di surga Allah Subhanahu wa taala dikarenakan amal perbuatan mereka, dikarenakan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah menyebutkan tentang wali-walinya ini dan tentang balasan bagi para wali-walinya di dalam surat Al-Mutaffifin ayat yang ke-7 sampai ayat ke-28. Allah berfirman, "Kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya catatan perbuatan orang-orang yang fajir, catatan perbuatan orang yang berbuat maksiat itu ada di dalam sijjin. Wa ma adraka ma sijjin? Apakah sijjin itu? Disebutkan para ulama sijjin adalah tempat yang paling rendah di bawah permukaan bumi ini, atau lapisan yang paling bawah di muka bumi ini. Langit memiliki 7 tingkatan, demikian bumi memiliki 7 lapisan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat At-Talaq, Allahu alladhi khalaqa sab'a samawatin wa minal wal arda wa bala ardi mislahunna. Allah menciptakan langit dengan 7 lapisnya, demikian pula Allah menciptakan bumi dengan 7 lapisnya. Sijil, kitab catatan amal perbuatan orang-orang yang berbuat kemaksiatan, orang-orang kafir, mereka dicatatkan amal perbuatan mereka diletakkan di lapisan bumi yang paling bawah. Kitabun martum, suatu catatan yang sudah ditulis di dalam lauhul mahfuz. Wailu yawma idzin lil mukadzibin. Celaka bagi orang-orang yang mendustakan pada hari kiamat. Alladzina yukadzibuna biyaumiddin, yaitu orang-orang yang mendustakan hari kiamat. Wama yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin atin. Dan tidaklah yang mendustakan hari kiamat kecuali setiap orang yang melampaui batas dan yang berbuat dosa. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Apabila dibacakan kepada orang-orang kafir ayat-ayat kami, kata Allah, mereka atau dia mengatakan ayat Al-Qur'an merupakan dongeng orang-orang yang terdahulu. Kalla barana ala qulubihim ma kanu yaktubun. Sekali-kali tidak bahkan menutup hati mereka perbuatan yang mereka lakukan. Hati mereka tertutup atas apa yang mereka lakukan. Ini merupakan hatinya orang-orang kafir, yaitu qalbun mayyit, hati yang tertutup oleh dosa, oleh kekufuran mereka. Kalla innahum arrabbim yawma idzin la mahjubun. Sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka terhalang dari melihat Rabb mereka pada hari kiamat. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau orang kafir dihalangi melihat Allah pada waktu di akhirat, pasti ini menunjukkan orang mukmin bisa melihat Allah di akhirat kelak. Ini merupakan salah satu dalil al-sunnah bahwasanya orang beriman melihat wajah Allah di surga kelak. Summa innahum masalul jahim. Kemudian orang-orang kafir tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka jahim. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Kemudian dikatakan kepada mereka, inilah balasan atas apa yang kalian dustakan. Mereka mendapatkan, orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, mereka mendapatkan balasan, siksa lahir maupun batin. Siksa lahir, mereka dimasukkan dalam api neraka. Siksa batin, mereka pun diberikan kabar-kabar yang sangat mengerikan. Ini ayat-ayat yang berkaitan dengan orang-orang kafir. Kemudian Allah melanjutkan dengan menceritakan, menjelaskan bagaimana balasan bagi para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah Al-Qur'an. Ayat-ayatnya masanya selalu berlawanan antara satu dengan yang lain, dalam artian ketika Allah menyebutkan tentang orang kafir, Allah menyebutkan orang mukmin. Ketika Allah menyebutkan tentang surga, Allah menyebutkan tentang neraka. Ketika Allah menyebutkan tentang tauhid, Allah menyebutkan tentang masalah syirik. Oleh karena itu tidak cukup kita hanya melaksanakan yang satu saja, melaksanakan yang baik-baik saja tanpa meninggalkan yang batin. Bertauhid harus meninggalkan syirik, menegakkan sunnah harus membasmi bid'ah. Tidak bisa hanya yang penting sunnah saja, tidak, harus dibasmi kebid'ahan tersebut. Tidak cukup hanya tauhid, harus membasmi kesyirikan. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Barang siapa yang kufur kepada tauhid dan beriman kepada Allah harus digandengkan. Kufur kepada tauhid menjauhkan diri dari kesyirikan, membasmi kesyirikan, menegakkan tauhid, menghidupkan sunnah, membasmi kebid'ahan, menjalankan ketaatan kepada Allah, meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencintai orang-orang yang beriman, memusuhi orang-orang yang berbuat syirik. berwala, berloyalitas kepada ahli sunnah, membutuhi ahli bidah. Itulah kehidupannya seorang muslim. Inilah Al-Quran. Tidak pernah Al-Quran menjelaskan hanya satu bagian saja. Yang baik-baik saja tidak. Namun Al-Quran juga menjelaskan yang jelek. Agar manusia menjauhinya, agar manusia betul-betul meninggalkan. Allah setelah menyebutkan tentang orang-orang yang diancam masuk api neraka dari orang-orang kafir, Allah menyebutkan tentang para penghuni surga, para wali-wali. Allah berfirman, "Kalla, inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Sekali-kali tidak, sesungguhnya kitabal abrar, catatan amal perbuatan orang-orang yang baik, itu lafi 'illiyyin, ada di 'illiyyin. Apa itu 'illiyyun? Wa ma adraka ma 'illiyyun, kitabun marqum. Catatan yang tertulis dalam lauhul mahfuz. Kata para ulama, 'illiyyun adalah catatan amal yang diletakkan di atas surga Allah Subhanahu wa taala, di atas langit yang ketujuh. Ini perbedaan antara para orang kafir yang meletakkan hari kiamat, yang mana catatan amal mereka diletakkan di dalam lapisan bumi yang paling rendah, sedangkan catatan amal perbuatan orang yang beriman ada di atas langit sana. Yashhaduhul muqarrabun, catatan amal perbuatan tersebut disaksikan oleh para malaikat yang al-muqarrabun, yang dekat kepada Allah. Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang yang baik yaitu para wali-wali Allah, mereka di dalam kenikmatan. Alal ara'ik yanzurun, di atas dipan-dipan yang megah, yang indah, yang mahal, mereka melihat. Kata para ulama tafsir, melihat apa mereka? Yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Di surga kelak orang yang beriman, mereka duduk di atas dipan-dipan, mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Yang selama hidup mereka di dunia, mereka selalu melihat Allah, mereka selalu beribadah kepada Allah. Namun ketika di surga kelak, mereka akan ditampakkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Di surga di dunia, meskipun mereka tidak bisa melihat Allah, namun mereka beriman kepada Allah, mereka mendekatkan diri kepada Allah, maka balasannya Allah akan menampakkan wajahnya kepada orang yang beriman di surga kelak. Alal araiki yanzurun, di atas dipan-dipan itulah mereka akan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau melihat di wajah-wajah mereka penuh dengan keceriaan dan kenikmatan. Yusawna min rahiqin maktum, mereka diberikan minuman dari arak, dari khamr yang murni. Khitamu mis, yang mana akhirnya baunya adalah minyak kasturi atau minyak wangi kasturi. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, oleh karena itulah maka hendaklah manusia, orang yang beriman, berlomba-lomba mendapatkan pahala di surga ini. Wa mizajuhum min tasnim, kemudian campurannya dari tasnim. Apa itu tasnim? Ainan yashrabu bihan muqarrabun, yaitu mata air dari surga yang diminum oleh orang-orang yang al-muqarrabun, yaitu para wali-wali Allah yang sangat tinggi tingkatnya, sangat tinggi derajatnya, yaitu mereka-mereka yang melaksanakan kewajiban, meninggalkan larangan, melaksanakan yang sunnah, meninggalkan yang makruh. Kemudian disebutkan oleh Abdul bin Abbas di sini dan juga oleh para ulama salaf yang lainnya tentang tafsir ayat ini. Wa an Abbas radhiyallahu anhu wa ghairina salaf, dari Abdul bin Abbas radhiyallahu anhu dan juga dari ulama salaf yang lainnya, mereka mengatakan yumzaju li ashabil yamin masjan. Ini perbedaan tingkatan di surga kelak antara al-abrar, antara al-muqarrabun, as-sabiqun, dengan ashabul yamin. Dua-duanya merupakan wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika mereka berbeda tingkatan amal ibadahnya di dunia, maka mereka juga berbeda tingkatan pahalanya di surga Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang mereka rasakan berbeda. Tentunya yang al-muqarrabun, yang mereka tinggi tingkatannya di dunia amal perbuatan mereka, mereka mendapatkan lebih banyak kenikmatan. Di antaranya masalah minuman yang akan mereka rasakan. Kalau ashabul yamin, ashabul yamin adalah mereka-mereka yang melaksanakan kewajiban saja tanpa melaksanakan yang sunnah, mereka mendapatkan minuman, namun minuman yang ada campurannya, bukan murni dari khamr. Kalau di surga mereka dihalalkan meminum al-khamr. Kalau khamrnya al-muqarrabun ini murni 100%, adapun minumannya ashabul yamin ini masih ada campurannya. Wa yasrabu bihal muqarrabuna sirfan, adapun al-muqarrabun ini meminum dari ar-rahiq tadi murni 100% tanpa ada campuran sama sekali. Wa huwa kama qala Allah taala yasrabu biha wa lam yakul yasrabu minha. Ini pembahasan secara bahasa ada perbedaan antara kata-kata yasrobu biha dengan yasrobu minha. Inilah pentingnya bahasa Arab dalam memahami Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tanpa bahasa Arab, terkadang kita tidak bisa mengetahui bagaimana keindahan Al-Quran Karim. Kita tidak bisa membedakan antara sastra dengan tidaknya. Oleh karena itulah aib, sekali lagi aib. Misalnya bagi seorang da'i misalnya, ketika dia berdakwah, apalagi mengaku sebagai Al-Sunnah, tidak bisa bahasa Arab. Hanya bisa membaca dari terjemahan-terjemahan. Sehingga banyak fatwa yang muncul akan sesat dan menyesatkan. Karena banyak di antara hari-hari Rasulullah SAW yang dia tidak pahami dari sisi bahasanya, kemudian dia mengikuti terjemahan, lihatlah kemudian dia berfatwa tanpa hak. Ada sebagian dai yang tidak bisa bahasa Arab, kemudian ketika ditanya apa hukum sholat, apa hukum orang yang tidak sholat berjamaah di masjid, dia mengatakan kafir murtad dari Islam. Dengan dalil, pakai dalil juga, namun dia pahami dengan otaknya sendiri tanpa merujuk kepada pemahaman para ulama. Pakai hadis katanya sahih Muslim, namun tidak melihat kepada sarahnya Imam Nawawi, karena dia tidak bisa melihat sarahnya ulama, tidak bisa bahasa Arab, sehingga fatwanya sesat dan menyesatkan, mengatakan orang yang tidak bersolat berjamaah di masjid kafir. Padahal tidak ada seorang ulama pun dari Al-Sunnah mengatakan hal seperti itu. Ini adalah dari pemahaman akalnya sendiri yang tidak bisa merujuk kepada pemahaman para ulama, karena dia tidak bisa bahasa Arab, tidak bisa merujuk kepada buku-bukunya para ulama yang berbahasa Arab. Maka berhati-hati. Wa yasrabu biha al-muqarrabun. Di sini disebutkan perbedaan antara kata-kata yasrabu biha dengan yasrabu minha. Dalam Al-Qur'an tadi disebutkan al-abrar, orang-orang muqarrabun, yasrabu biha al-muqarrabun. Apa perbedaannya? Al-Qur'an tidak mengatakan yasrabu minha, nama Al-Qur'an mengatakan yasrabu biha. Li'annahu dhammana qawlahu yasrabu makna yarwi. Dikatakan yasrabu biha, ini perbedaan satu huruf saja berbeda maknanya. Kalau tadi dikatakan yasrabu biha artinya orang-orang yang al-muqarrabun yang sudah tinggi derajatnya di surga, itu mereka meminum dan sekaligus mereka puas dengan minumannya tadi. Ini kata-kata bi bermanfaat menunjukkan perbedaannya dengan tingkatan yang lebih rendah daripada mereka. Kalau al-muqarrabun yang tingkatannya tinggi, mereka minum dari khamr tersebut dan mereka puas dengan minuman yang mereka minum. Adapun kata-kata yasrabu minha, itu artinya minum namun tidak sampai puas. Ini perbedaannya. Satu huruf dalam bahasa Arab terkadang berbeda maknanya. Bahkan terkadang berlawanan maknanya. Seperti rahibafi, itu artinya cinta. Rahibaan berbeda artinya benci. Berbeda maknanya. Kalau orang tidak tahu bahasa Arab, banyak susah. Kadang-kadang membedakan hal tersebut. Oleh karena itulah kunci mengenal agama Islam, mengenal Al-Quran dan Sunnah lewat bahasa Arab. Fa'idah tidak, fa'idah syarif qoyasrab wala yarwa. Seorang yang minum terkadang dia minum, cuma terkadang tidak puas dengan minum yang dia minumnya. Oleh karena itulah orang yang muqarrabun, yang wali-wali Allah, mereka ketika minum di surga kelak, mereka merasa puas dengan apa yang mereka nikmati. Fa'idah tidak yasrabu minha lam yadilla ala ghoi. Fa'idah tidak yasrabu biha kanal makna yarwuna biha. Fal muqarrabun yarwuna biha falayahtajuna ma'aha ila mahuwa junaha. Oleh karena itulah para al-muqarrabun, wali-wali Allah Subhanahu wa taala ini, mereka betul-betul puas menikmati hidangan minuman di surga kelak, tidak membutuhkan kepada yang lebih rendah lagi. Falihada syaribuha sirfa. Oleh karena itulah mereka meminum khamr tadi secara murni tanpa ada campuran sama sekali, karena mereka betul-betul merasa puas. Bikhilafi ashabil yamin. Ini berbeda dengan ashabul yamin, golongan yang kedua, tingkatan yang kedua dari para wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Fa innaha muzijat lahum masjan. Enak minuman mereka ashabul yamin ada campurannya. Wa huwa kama qala ta'ala fi suratil insan. Itu sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Insan yang sudah kita baca kemarin, Allah berfirman kana mizajuha kafura. Campuran minuman mereka itu adalah kafura, air atau mata air dari surga. Ainan yasrabu biha ibadallah yufajirunaha tafjira. Mata air yang diminum oleh para hamba-hamba Allah yaitu ashabul yamin, dan mereka mengalirkannya sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini tingkatan wali Allah ada dua, al-muqarrabun, as-sabiqun, dan yang kedua ashabul yamin atau al-muqtasidun. Ya, mereka semuanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala, namun tingkatan mereka berbeda di dunia maupun di akhirat. Di dunia amal mereka berbeda, maka berbeda pula tingkatan kenikmatan mereka di akhirat. Karena semua adalah jaza min jinsil amal. Allah tidak membalas kecuali sesuai dengan amal perbuatan. Likullin darajatun mimma amil. Setiap orang mendapatkan kedudukan di surga sesuai dengan amal perbuatannya. Bukan karena keturunan, bukan karena kedudukannya di dunia, bukan karena pangkat ataupun jabatan, namun karena amal ibadahnya. Likullin darajatun mimma amil. Semuanya akan mendapatkan derajat kedudukan di surga sesuai dengan amal ibadahnya. Allah membalas sesuai dengan amal perbuatan manusia. Fa ibadallahi humul muqarrabun al-mazkuruna fi tilka surah. Hamba-hamba Allah yang mereka betul-betul mendekatkan dirinya kepada Allah, merekalah yang disebutkan dalam surat-surat ini, yaitu surat Al-Mutaffifin, surat Al-Insan, dan juga surat Al-Waqi'ah, dan juga masih banyak surat-surat yang lainnya. Wa hadza li'anna al-jazaa' min jinsil amal fil khairi wa syarr. Karena balasan itu sesuai dengan amal perbuatan manusia. Fama ya'mal mitsqala dzarratin khairan yara wa ma ya'mal mitsqala dzarratin syarran yara. Barang siapa yang melaksanakan kebaikan meskipun sebesar biji atom akan melihatnya kebaikan tersebut di akhirat. Demikian pula yang melaksanakan kejelekan meskipun sebesar biji atom dia akan melihatnya pula. Al-jazaa' min jinsil amal. Ini adalah kaidah. Semua balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Tidak diukur oleh keturunan, tidak diukur oleh darahnya siapa, oleh keturunannya siapa, namun oleh amal ibadahnya masing-masing. Kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan dalil-dalil bahwasanya Allah membalas sesuai dengan amal perbuatan manusia. Di antaranya contoh-contoh yang lainnya dia dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Rasul bersabda, "Man naffasa an mu'minin qurbatan min qurabi dunya nafasallahu anhu qurbatan min qurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang mengentaskan kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan mengentaskan kesusahannya di hari kiamat kelak. Ini merupakan anjuran, merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya agar kaum muslimin saling yata'awun 'ala birri wa taqwa, menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin harus memiliki kepedulian kepada saudaranya. Al-mu'minil mu'min kalbunyana subuh ba'du ba'du. Para mu'min terhadap mu'min yang lainnya seperti bangunan yang saling menguatkan satu dengan yang lain. Tidak cuek dengan keadaan saudaranya, tidak cuek dengan keadaan kaum muslimin yang lainnya, harus memiliki kepedulian. Nabi mengatakan barang siapa yang mengentaskan kesusahan dari diri seorang mukmin di dunia, maka balasannya Allah akan mengentaskan kesusahannya pada hari kiamat kelak. Kemudian Nabi juga bersabda, "Wa man yassara 'ala mu'tirin yassarallahu 'alaihi fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang memudahkan urusan orang yang susah di dunia, maka Allah akan memudahkan semua urusannya di dunia maupun di akhirat. Kalau kita misalnya memiliki hutang piutang, kita menghutangi seorang saudara kita, sama muslim misalnya, jangan malah ditarik bunganya, jangan ditarik ribanya. Bahkan Allah bersabda, bahkan Allah berfirman dalam akhir surah Al-Baqarah, "Wa in kana dzu usratin fanadzatun ila maisarah." Apabila saudaramu yang berhutang itu kesusahan, maka berilah tenang waktu. Jangan malah kalau engkau melamban bayar 10% lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Padahal Allah telah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Barang siapa yang menginginkan tambahan daripada hutang yang dihutangkan kepada saudaranya, maka itu adalah riba. Dan Allah berfirman, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Allah mengharamkan jual beli dan Allah mengharamkan ar-riba. Seperti tadi, menghutangi dengan tujuan untuk mendapatkan persenannya, tambahannya, meskipun 0,1% atau 0,01% misalnya, tetap itu ada riba. Nabi mengatakan, "Man zada istazada faqad arba." Barang siapa yang menambah atau minta tambahan dengan adanya kesepakatan, maka itu ada riba. Padahal Allah menyediakan pahala yang sangat besar. Barang siapa yang memudahkan kesusahan orang yang susah, maka Allah akan memudahkan urusannya di dunia maupun di akhirat. Wa man sabara musliman sabara Allah fi dunya wal akhirah. Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Bukan malah menyebarkan aib saudaranya. Kalau memang saudaranya tersebut tergelincir dalam kesalahannya. Dan ini wajib untuk dibedakan antara orang muslim yang salah khilaf tanpa disengaja mungkin atau dia mungkin sembunyi-sembunyi dalam kemaksiatannya. Kewajiban kita menasihati dan menutupi aibnya, bukan malah menyebarkannya, bukan malah menghibahnya, menggunjingnya. Wala yatabadukum ba'dukum ayuhibbu ahadukum ayakula lama akhihi maitan fa karihtumuh. Ya, janganlah sebagian kalian menghibah, menggunjing sebagian yang lain. Apakah salah satu di antara kalian suka untuk makan bangkai saudaranya sendiri? Ini adalah orang yang menggunjing, menyebarkan aib saudaranya. Ini kalau orang itu seorang muslim yang dia tergelincir, dia khilaf. Ya, karena tidak ada manusia yang maksum. Ya, kullu bani adam khata, setiap manusia pasti pernah berbuat kesalahan. Saudaranya yang melihat kesalahan saudaranya tersebut, maka wajib menutupinya, menasihatinya, kemudian menutupinya, bukan malah menyebarkan aibnya. Ini kalau orang muslim, orang awam misalnya, orang-orang yang ya, dia tidak sengaja berbuat kesalahan. Adapun orang yang dia berbangga dengan kemaksiatannya atau dia sebagai penyuruh kesesatan, maka wajib untuk menyebarkan ya, kesesatannya di tengah umum. Disebutkan ini adalah kesesatan orang ini, wajib untuk berhati-hati. Jadi bedakan, yang menutup aib, menutup kesalahan orang muslim yang dia tidak berbangga dengan kesalahannya, yang dia tidak menyerukan kepada kesalahannya, maka ditutupi aibnya. Adapun para dai-dai penyesat umat, maka kewajiban kita memperingatkan umat dari kesesatan. Kita sebutkan, ini kesesatan-kesesatannya, wajib untuk dijauhkan. Ya. Ini harus dibedakan. Dan inilah yang dibedakan oleh ya, para ulama al-sunnati wal-jamaah. Para ulama sepakat mengatakan la ghibah dari al-bid'ah. Tidak ada istilah ghibah, tidak ada istilah menggunjing bagi al-bid'ah. Al-bid'ah salah, mereka menyuruh kepada kesesatan, wajib diperingatkan umat darinya. Tidak ada ghibah. Ya, maka bedakan antara ya, istilah menghibah ya, orang muslim dengan menghibah al-bid'ah, menghibah orang muslim. Ya, yang mereka adalah orang-orang yang tidak menyebarkan kesalahan mereka, tidak ya, suka berbangga dengan kesalahan mereka, wajib ditutupi, tidak boleh digibah. Adapun para ibadah, penyeru kesesatan, penyeru kemaksiatan, wajib untuk digibah. Ya. Coba dilihat dalam kitab Riyadhus Shalihin oleh Imam Nawawi rahimahullah. Imam Nawawi setelah menyebutkan tentang dalil-dalil haram yang ghibah, kemudian beliau mengiringi dengan bab, yaitu riba yang dibolehkan, itu diantaranya riba kepada orang-orang atau terhadap orang-orang ahli bidah atau para penyeru kesesatan. Nabi mengatakan secara asal, barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutupi aibnya di dunia maupun di akhirat. Dan dalam hadis yang lain disebutkan, barang siapa yang mencari-cari kesalahan saudaranya, ya, padahal saudaranya sudah berusaha untuk menutupi aibnya, dia berusaha untuk meninggalkan kemaksiatan, namun sekarang dia salah. Kalau ada orang mencari aib-aib orang tersebut, maka Allah akan membukakan aibnya, meskipun dia berbuat kesalahan di dalam rumahnya sendiri. Al-jaza' min jinsil 'amal. Kalau orang itu mencari-cari kesalahan orang lain, menyebarkan aib orang lain, ya, tanpa hak, maka Allah akan betul-betul menyebarkan aibnya di tengah-tengah kaum muslimin. Pasti akan ada hukum sunatullah. Ya, hukum Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang mendzalimi kaum muslimin. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Wallahu fi auli al-'abdi ma kana al-'abdu fi auli akhi." Allah akan selalu menolong para hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Al-jaza' min jinsil 'amal. Seorang muslim jika menolong saudaranya, Allah akan menolongnya selama-lamanya. Ini adalah balasan Allah Subhanahu wa taala, dan ini juga sebagai anjuran bagi seorang muslim untuk dia betul-betul memiliki kepedulian kepada saudaranya. Seorang muslim bukan orang yang cuek terhadap saudaranya, harus betul-betul saling ta'awun. Namun ta'awun di atas apa? Kalau mau di atas apa? Al-birri wa taqwa. Wala ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan. Namun jangan kau menolong dalam kemaksiatan ataupun dalam permusuhan di dalam agama ini. Wa man salaka tariqan yaltamisu fi 'ilman sahalallahu bihi tariqan ila jannah. Kemudian Rasul melanjutkan lagi, barang siapa yang menempuh perjalanan dalam rangka menuntut ilmu agama, maka Allah mudahkan jalannya menuju kepada surga. Ini adalah balasan pahala yang sangat besar yang Allah sediakan bagi para penuntut ilmu agama. Apapun yang mereka usahakan untuk mendapatkan ilmu agama, maka Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Ketika mereka sudah berusaha mencari jalan kebenaran, Allah mudahkan jalan menuju kepada surga. Al-jaza' min jinsil 'amal. Ini merupakan sekali lagi anjuran, cambuk bagi kita untuk terus bersemangat dalam belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Karena balasannya sangat besar, Allah akan mudahkan jalan yang menuju surga. Siapa yang tidak mau surga Allah Subhanahu wa taala? Dan inilah jalannya. Jalan menuju surga apa? Jalan menuju surga adalah belajar ilmu agama, yaitu agama Islam yang berdasarkan Al-Quran, Sunnah Rasulullah SAW dan pemahaman para salafus saleh. Itulah jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sangat rugi bagi mereka-mereka yang bermalas-malasan dalam belajar ilmu agama, padahal ini adalah jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu Wa Taala. Belajar ilmu agama dengan duduk di majlis ilmu, dengan membaca buku-buku yang bermanfaat, buku-buku yang ditulis oleh ulama-ulama ahli sunnah, oleh para dai-dai ahli sunnah, bukan buku-buku yang ahli bidah. Maka itulah juga jalan menuju kepada surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi meneruskan kembali sabda beliau, wa mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah yasluna kitaballah wa yatajarasuna bainahum illa nazat alaihim musakinah wa ghasyatuhum rahmah wa hafathumul malaika wa zakarahumullah fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah sekelompok manusia berkumpul di salah satu rumah-rumah Allah, mereka membacakan Al-Quran dan saling mempelajari ayat Al-Quran, kecuali akan turun kepada mereka ketenangan, dan mereka akan diliputi oleh rahmat Allah, dan para mereka akan mengelilingi majlis mereka, dan Allah akan memuji mereka di kalangan makhluk yang ada di sisinya. Ini keutamaan belajar ilmu agama di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga majlis kita seperti ini mendapatkan pahala yang telah dicantumkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya ini. Keutamanya sangat besar. Ketenangan akan turun kepada mereka yang belajar ilmu agama terutama di dalam masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Mungkin setiap hari kita mendapatkan banyak problematika. Kalau kita duduk di masjid sejenak antara maghrib dan isya, insyaallah akan tenang kembali hati kita. Ini adalah janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yukhliful mi'ad, dan Allah tidak akan mungkin mengingkari janjinya. Pasti kalau kita betul-betul ikhlas dalam belajar ilmu agama di dalam masjid Allah, kita akan mendapatkan pahala yang sangat besar. Kita akan mendapatkan ketenangan. Tidak ada lagi yang dicari oleh seorang muslim kecuali ketenangan. Ketenangan yang hakiki, yaitu ketenangan dalam dia mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya dengan dia duduk di majlis ilmu yang dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis-hadis Rasulullah SAW, dibacakan ucapan-ucapan para ulama salaf. Kemudian pahala berikutnya atau ganjaran yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan menurunkan rahmat-Nya kepada mereka. Seorang muslim selalu mengharapkan rahmat Allah. Tanpa rahmat Allah, manusia, kaum muslimin tidak akan mungkin bisa hidup dengan layaknya. Kita mengharapkan rahmat Allah, dan di antara jalan menuju rahmat Allah yaitu dengan bermajlis ilmu di masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Wa hafathumul malaikat, para malaikat akan mengelilingi majlis mereka. Kemudian Allah akan menguji mereka di kalangan para malaikat yang ada di sisinya. Sangat besar kemuliaan bagi orang yang belajar ilmu agama, yaitu yang berdasarkan Al-Quran maupun Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian Nabi bersabda, wa man batta'a bihi amaluhu lam yusri' bihi nasabuhu. Barang siapa yang memperlambat amalnya, maka tidaklah nasab keturunannya bisa mempercepat amal perbuatan tersebut. Amalnya sedikit, namun dia memiliki nasab keturunan yang masya Allah, keturunan Nabi misalnya, dia mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW. Namun kalau dia tidak beramal, tidak ada manfaatnya keturunan tersebut. Nasab keturunan tidak bermanfaat. Yang bermanfaat di dalam agama Islam, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah amal ibadah. Rasul jelas-jelas mengatakan, man baqa'a bi amaluhu lam yusri' bihi nasabu. Barang siapa yang sedikit amal ibadahnya, yang lambat amal ibadahnya, tidak bisa dipercepat dengan nasab keturunan. Nasab keturunan tidak bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sering kita sampaikan, demikian pula ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada putri beliau, ya Fatimah binti Muhammad, salini min mali ma kiti launi anki min Allahi syai'a. Wahai Fatimah binti Muhammad, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mintalah kepada aku harta di dunia ini yang aku miliki sesuai dengan apa yang kau mau, karena aku tidak bermanfaat di sisi Allah bagimu pada hari kiamat. Yang bermanfaat adalah amal ibadah. Maka tidak perlu untuk kita menoleh kepada mereka-mereka yang hanya sekedar membanggakan nasab keturunan. Tidak ada manfaatnya di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah, di antara kalian ada yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah berbangga dengan nasab keturunan. Jangan pernah berbangga dengan kedudukan, dengan pangkat, dengan jabatan, dengan pujian manusia di dunia yang kita ya jadikan ukuran ada ridallah Subhanahu wa taala, yang kita jadikan ukuran adalah iman wal amal saleh wal asri. Innal insana fi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Itu ukurannya al-iman wa amal saleh. Bukan nasab keturunan, bukan jabatan, bukan kedudukan, bukan harta di dunia ini, karena semuanya akan hancur, akan binasa kecuali al-iman wal amal saleh. Ini hadis riwayat Muslim di dalam Sahih beliau. Sekali lagi dibawakan di sini oleh Syekh Islam Taimiyah rahimahullah untuk menunjukkan kepada kita bahwasanya balasan Allah itu sesuai dengan amal perbuatan manusia. Kalau ada manusia yang mempermudahkan urusan kaum muslimin di dunia ini, maka Allah akan memudahkan urusannya di akhirat kelak. Demikian pula yang mengentaskan kesusahan orang muslim, Allah akan mengentaskan kesusahannya di akhirat. Al-jaza min jinsil amal. Demikian pula Nabi bersabda, ihfadillah yahfadka, jagalah Allah, pasti Allah menjaga balasan sesuai dengan amal perbuatannya. Kalau dia mau menjaga agama Allah, menjaga syariat Allah, mau mentauhidkan Allah, mau melaksanakan sunnah Rasulullah SAW, pasti Allah akan menjaganya di dunia maupun di akhirat. Sekali lagi, balasan Allah tergantung dengan amal, bukan pada nasab keturunan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga bersabda, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Orang yang suka menyayangi makhluknya, maka Allah akan menyayangi mereka. Kasih sayang manusia yang diberikan kepada sesamanya, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya kepada orang tersebut. Jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Rahmatilah apa yang di atas muka bumi ini, pasti zat yang di atas langit akan menyayangi diri kalian. Hadis riwayat Tirmidzi dan derajatnya sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Irhamu man fil ardi, rahmatilah, kasihanilah manusia-manusia makhluk yang ada di atas muka bumi ini, pasti zat yang di atas langit akan menyayangi kalian." Hadis ini juga menyatakan bahwasanya Allah ada di atas langit, bukan di mana-mana. Dan hadis ini juga menyatakan bahwasanya balasan sesuai dengan amal perbuatan manusia. Kalau manusia menyayangi makhluk hidup di atas muka bumi ini, pasti Allah akan menyayanginya ketika di dunia, ketika di akhirat kelak. Bentuk kasih sayang manusia kepada yang lainnya banyak sekali. Dilarang manusia misalnya mengazab manusia yang lainnya tanpa hak. Orang kafir misalnya, dia tidak berhak untuk dibunuh. Kemudian kalau dibunuh berarti dia tidak menyayangi manusia. Jangankan manusia, binatang pun Allah wajibkan kita untuk menyayangi mereka. Bahkan Rasul bersabda, "Inna Allah kata berihsan ala kulli syai. Fa idza qataltum fa ahsinu kitrata wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibhata." Kata Rasulullah, sesungguhnya Allah mewajibkan kebaikan kepada semua makhluknya. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jangan dicincang meskipun orang kafir. Ini adalah rahmatnya Islam. Ini adalah tuntunan yang Rasulullah SAW. Boleh benci namun jangan keterlaluan. Kemudian barang siapa yang ingin menyembelih binatang, sembelihlah dengan cara yang baik. Bukan dengan cara yang jahat, bukan dengan cara yang kejam, namun dengan cara sembelihan yang bagus. Bahkan Rasul mengancam dengan ancaman yang sangat berat. Rasul mengatakan, "Udzibat imra'atun fi hirratin, sajanatha hatta matat, lahiyat amata wa la yasaqatha hatta matat." Kata Rasulullah, seorang perempuan dahulu pada zaman sebelum Rasulullah SAW ada yang diazab di dalam api neraka. Dikarenakan apa? Dikarenakan dia memenjarakan seekor kucing. Dia tidak memberikan makan, tidak memberikan minum, dan dia tidak mengeluarkannya untuk mencari makan. Dia kurung, dia penjarakan sampai kucing itu mati, maka balasannya Allah azab perempuan tersebut di akhirat kelak. Ini adalah ajaran Islam. Islam wal arsalnaka ila rahmatan lil alamin. Kepada binatang pun manusia wajib untuk menyayangi mereka agar mereka dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kalau mereka mengazab binatang, Allah akan azab mereka di dunia maupun di akhirat. Maka wajib seorang muslim berhati-hati. Namun sangat sayangkan berapa banyak kaum muslimin yang mereka sangat kejam kepada binatang. Kerapan sapi misalnya. Nauzubillah disiksa, jangkrik, adu, ayam dan sebagainya. Maka ingatlah mereka terhadap hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana mereka akan diazab kalau mereka mengazab makhluk Allah Subhanahu wa taala tanpa hak. Seorang perempuan diazab dikarenakan dia memenjarakan, mengurung kucing sampai mati tanpa dia memberi makan, sengaja tidak mau memberi makan ataupun minumannya. Namun sebaliknya, ketika ada seorang perempuan, meskipun dia merupakan seorang perempuan yang berbuat maksiat, namun karena dia menyayangi seekor binatang, seekor anjing, dia berikan air untuk minum, maka Allah masukkan dia ke dalam surganya. Inilah yarhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama, rahmatilah ya makhluk Allah yang ada di atas muka bumi ini, pasti Allah yang ada di atas langit sana akan merahmati kalian. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan di sini, wa fil haditsil akhar as-sahih ala di sunan yaqullahu ta'ala ana rahman, dalam hadis yang sahih dalam kitab-kitab as-sunan disebutkan bahwasanya Allah berfirman dalam hadis qudsi, aku adalah Ar-Rahman, zat yang maha menyayangi. Khalaqur Rahimah, aku menciptakan Ar-Rahim, silaturahmi. Aku menciptakan tali persaudaraan. Wa sakaktu laha isman min ismi, dan aku ambil nama Ar-Rahim dari namaku yaitu Ar-Rahman. Itu kata-kata kalau dalam bahasa Inggris silaturahim atau silaturahmi itu diambil dari kata-kata Allah Ar-Rahman. Faman wasalah wasatu, barang siapa yang suka menyambung tali silaturahmi, maka aku akan menyambungnya di akhir kelak. Waman qata ahabatuhu, nah barang siapa yang memutuskan tali silaturahmi tanpa hak, maka aku akan memutuskan hubungan dengannya. Hadis riwayat Bukhari dan juga yang lainnya. Dalam riwayat lain disebutkan, man wasalah wasalahullah, barang siapa yang menyambung tali silaturahim, maka Allah akan menyambungnya. Wa man qata'aha qata'ahu Allah, barang siapa memutuskannya, Allah akan memutuskannya juga. Ini adalah contoh-contoh bahwasanya balasan Allah itu tergantung atas amal perbuatan manusia. Yang baik dibalas dengan yang baik, yang jelek akan dibalas dengan kejelekan pula. Maka silakan manusia memilih mana yang dia inginkan di akhirat kelak. Kalau dia menginginkan kebaikan di akhirat, maka wajib untuk berbuat kebaikan di dunia. Kalau dia menginginkan kejelekan di akhirat, maka kejelekan yang dia akan melakukannya. Maka na'udzubillah min dzalik, salah seorang itu memilih kehidupan yang fana ini lebih daripada kehidupan yang kekal abadi di akhirat kelak. Kemudian kita jelaskan lagi tentang apa yang dijelaskan tadi. Wa auliya Allah taala nau'an. Di sini dikuatkan lagi, dijelaskan lagi oleh Syekh bahwasanya wali-wali Allah itu ada dua macam, ada dua tingkatan muqarrabun, yaitu yang dekat kepada Allah, wa ashabu yamin, dan yang kedua adalah kelompok atau golongan kanan. Sama taqaddam seperti yang sudah dijelaskan. Wa qad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam amal itsmain fi haditsil auliya. Dan kedua tingkatan ini sudah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tentang al-awliya, tentang wali Allah yang sudah kita pernah jelaskan dahulu. Faqala Nabi SAW bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man adani waliyan faqad barazani bin muharaba, barang siapa yang membutuhi waliku, maka dia telah mengumumkan perang kepadaku. Wa ma taqarraba ilayya abri bimithli adai ma faratuhu alaihi, tidaklah seorang hambaku itu mendekatkan kepada diriku seperti apa yang dia lakukan dari halal yang diwajibkan. Wala yazalu abri yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, dan senantiasa hambaku mendekatkan dirinya kepadaku dengan hal-hal yang nawafil, yang sunnah-sunnah, yang mustahab, sehingga aku pun mencintainya. Wali Allah tidak terlepas dari perbuatan yang dua ini, perbuatan yang wajib dan perbuatan yang sunnah. Yang melaksanakan yang wajib, melaksanakan yang sunnah, inilah al-muqarrabu, yang tinggi derajatnya. Adapun yang melaksanakan kewajiban saja tanpa yang sunnah, tetap dia sebagai wali Allah, namun tingkatan yang kedua. Dan balasannya nanti di akhirat juga demikian, berbeda dengan al-muqarrabun. Wali Allah tidak terlepas dari dua hal ini, kewajiban dan yang sunnah. Adapun yang berbuat kemaksiatan, berbuat kebid'ahan, jauh daripada kewajiban, jauh daripada yang sunnah, maka dia bukan malah wali Allah, meskipun pakaiannya masya Allah kelihatan sebagai seorang wali. Karena memang yang diukur adalah amal ibadah dan akidahnya dan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza ahdathu hukuntu sam'ahu la yasma'u bihi. Apabila aku telah mencintainya, maka aku akan menjadikan pendengaran, atau aku akan meluruskan pendengarannya yang dia mendengar dengannya, dan aku akan menjadi penglihatan yang dia melihat dengannya. Yaitu kata para ulama, artinya Allah akan meluruskan penglihatannya, dia melihat kecuali kepada yang halal. Wa yad'u la yabtisu biha, kemudian aku akan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya, dia tidak memukul kecuali untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa yad'u yamshi biha, dan aku akan menjadi kakinya yang dengannya dia melangkah, artinya Allah akan meluruskan setiap langkah-langkah dan gerak-geriknya. Fal abrar ashabul yamin humul mutaqarribuna ilaihi bil faraid. Al abrar yaitu ashabul yamin, mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah dengan yang diwajib, ya, oleh yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala, yang fardu. Dan seorang muslim, seorang wali Allah tidak akan mungkin dia tahu yang mana yang wajib, mana yang sunnah, mana yang fardu, mana yang tidak, sesuai dengan dia belajar. Ya, tidak akan mungkin menjadi wali Allah kalau orang itu jahil terhadap agama Allah Subhanahu wa taala. Wali Allah orang yang rajin belajar ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, karena belajar ilmu agama merupakan bagian dari kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita semuanya. Sebagaimana Rasul bersabda, "Thalabul ilmi fariidatun 'ala kulli muslimin." Belajar ilmu agama itu merupakan sesuatu yang diwajibkan terhadap setiap muslim ataupun setiap muslimah. Tidak akan mungkin menjadi seorang wali kecuali mereka betul-betul rajin belajar ilmu agama, tahu mana yang wajib, mana yang haram, ya, mana yang dilarang, mana yang diperintahkan, mana yang sunnah, mana yang mustahab. Yang aluna ma'aujaballahu alaihim. Mereka ashabul yamin, golongan kanan. Ini mereka adalah orang-orang yang melaksanakan apa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Wa yatrukuna ma haramallahu alaihi, dan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa la yukallifuna anfusahum al-mandubah, namun mereka tidak membebani diri mereka dengan yang sunnah-sunnah. Mereka mencukupkan dengan yang wajib saja. Namun mereka tahu ini wajib, ini adalah sunnah. Mereka melaksanakan yang wajib saja, yang sunnah mereka tidak mau melaksanakannya, namun mereka tetap meyakini itu adalah sunnah. Ya. Bukan malah mengolah-olahnya, bukan malah mencela agama Allah Subhanahu wa taala. Bukan malah memperolok agama Allah. Namun dia mengetahui ini yang wajib, ini yang sunnah, namun dia tidak melaksanakan yang sunnah, namun dia tetap sebagai wali Allah Subhanahu wa taala. Walau kafa an tudulil mubahah. Dia juga tidak meninggalkan hal-hal yang mubah. Ini adalah golongan yang kedua dari wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Wa amma sabiquna al-muqarrabun wa taqarrabu ila bin nawafil ba'da al-fara'id. Adapun wali Allah yang paling tinggi derajatnya, yaitu mereka-mereka yang mendekatkan dirinya kepada Allah dengan yang sunnah setelah yang wajib. Yang wajib dulu dikerjakan, baru yang mustahab, yang sunnah. Ini wali Allah yang sangat tinggi derajatnya. Sekali lagi, ini wajib, ini sunnah, haruslah berdasarkan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Bukan dengan akalnya sendiri, bukan dengan bid'ahnya, namun dengan Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW. Fa'alul wajibat wal mustahabat. Wali-wali Allah yang tinggi tingkatnya ini, mereka melaksanakan yang wajib dan yang mustahab. Wa tarakul muharramat wal makruhat. Mereka meninggalkan yang haram dan juga yang makruh. Falamma taqarrabu ilaihi bi jami'i ma yaqdiruna alaihi min mahbubatihi ahabbahum ar-rabbu hubban tamman. Maka ketika para wali-wali Allah yang muqarrabuna ini, mereka betul-betul mengerahkan semua tenaga mereka untuk mendapatkan kecintaan Allah, maka Allah pun betul-betul mencintai dengan kecintaan yang sempurna. Setiap manusia tahu tentang dirinya, di mana kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kata ulama salaf, kalau Anda ingin mengetahui kedudukan diri Anda di sisi Allah, maka letakkanlah pengagungan Allah terhadap pengagungan Anda terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sampai di mana pengagungan kita kepada sayap Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuai dengan kadar pengagungan kita itulah kedudukan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah akan mengagungkan kita kalau kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Falkuruni akurku wasuli walatakur. Ingatlah kepada aku akan mengingatkan. Al jaza min jinsil amal. Allah akan mendekatkan dirinya kepada kita kalau kita mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para wali-wali Allah, ketika mereka betul-betul mencari semua jalan untuk mencapai kecintaan Allah, maka Allah pun mencintai mereka dengan cinta yang sempurna. Kama qala ta'ala, sebagaimana dalam hadis tadi, senantiasa hamba-Ku mendekatkan dirinya kepada aku dengan yang nawafil sampai aku mencintainya. Yakni al-hubbal mutlaq, yaitu Allah mencintai dengan kecintaan yang sempurna. Kaqauli ta'ala, sebagaimana juga Allah berfirman, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin. Ya Allah, tunjukkanlah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat atas mereka, bukan jalannya orang yang pemurkai atau orang-orang yang sesat. Yaitu an'ama 'alaihim al-in'am al-mutlaq at-tam, yaitu mereka-mereka yang telah Engkau beri kenikmatan yang sempurna. Apa nikmat Allah yang paling sempurna? Yaitu nikmat hidayah. Hidayah mendapatkan siratal mustaqim. Ya, nikmat yang terbesar adalah nikmat seorang muslim mendapatkan hidayah ya dari Allah ya untuk berpegang teguh dengan tauhid, berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikmat materi, nikmat harta, nikmat kedudukan, ya ada nikmat yang sama yang manusia ketika meninggal dunia akan meninggalkan semua hal duniawi. Namun masalah iman dan takwa, masalah tauhid, masalah ittiba' sunnah ini akan terus bermanfaat baginya sampai hari kiamat kelak. Itulah nikmat yang paling sempurna. An'ama 'alaihim al-in'am al-mutlaq. Ya Allah berikan nikmat kepada mereka al-sunnah dengan nikmat yang sempurna. Yang mana Allah telah berfirman, wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang mentaati Allah dan mentaati Rasulnya, maka mereka lah yang akan bersama orang-orang yang Allah beri nikmat atas mereka dari kalangan para nabi, dari kalangan para siddiqin, para suhada, para salihin, dan mereka lah sebaik-baik teman. Ini adalah tafsir dari surat Al-Fatihah yang selalu kita baca. Ihdinash-shiratal mustaqim. Apa jalan yang lurus itu? Yaitu jalannya para anbiya, jalannya para siddiqin, yaitu Abu Bakar Siddiq, asyuhada, yaitu para sahabat Rasulullah SAW. Ya para salihin mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW. Oleh katalah Imam Nufayy menafsirkan shiratal mustaqim adalah jalannya para sahabat Rasulullah SAW. Dan itulah nikmat yang paling besar yang dimiliki oleh seorang muslim. Nikmat bisa mengetahui jalan yang lurus, jalannya para sahabat Rasulullah SAW, mengetahui akidahnya para sahabat, berpegang teguh dengan akidahnya para sahabat, berpegang teguh dengan manhajnya para sahabat Rasulullah SAW. Nikmat yang tidak ada duanya di atas muka bumi ini sesuai dengan firman Allah Taala. Fahaulai al-muqarrabun sarafil mubahat fi haqqi ta'at. Al-muqarrabun, orang yang selalu berbuat kebaikan ini, orang-orang yang selalu dekat kepada Allah, yang paling tinggi derajatnya di antara tingkatan para wali, mereka adalah orang-orang yang menjadikan hal-hal yang mubah itu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, sesuatu yang mubah, asalnya mubah, namun kalau diniatkan untuk ibadah, pasti bernilai ibadah. Seorang misalnya makan, orang minum, ya, ini sesuatu yang mubah secara asal. Namun kalau dia niatkan untuk beribadah kepada Allah, dia makan, niatnya untuk menguatkan dirinya dalam beribadah kepada Allah, maka waktu dia makan, dia ditulis pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Innama a'malu binniyat, sesungguhnya amal perbuatan tergantung pada niatnya. Seorang suami, seorang pria, seorang laki-laki bekerja, keluar rumah, kalau dia niatkan untuk ibadah kepada Allah, melaksanakan kewajiban, ketika dia keluar rumah ada niat untuk beribadah kepada Allah dengan dia mencari nafkah, maka setiap langkahnya akan dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah al-muqarrabun, setiap langkahnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap ucapannya dia tidak mengucapkan kecuali niatnya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa hal al-muqarrabun sarat al-mubahah fi haqqi ta'at. Sesuatu yang mubah kalau dilakukan oleh orang al-muqarrabun, mereka melakukannya dalam rangka taat kepada Allah, ya taqarrabuna biha ila Allah azza wa jalla. Fa kana a'malu kulluha ibadatun lillah. Wali-wali Allah, setiap amal perbuatannya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul-betul langkahnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka pun di akhirat mendapatkan 1000 sirfan kama amilu sirfan, maka mereka akan mendapatkan minuman di surga kelak, minuman yang murni tanpa ada campuran karena betul-betul niat mereka yaitu lillahi taala semuanya. Ucapannya, langkahnya, niatnya semuanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan semuanya salatku, sesembelihanku, hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul taala. Inilah al-muqarrabun, wali-wali Allah semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu ta'ala wa sudawana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.